Lukas bab telo. Etaun sekapeng 15 pamerintahan Kaisar Tiberius, Pontius Pilatus jumeneng gubernur Yudea, dining Herodes marenta e Galilea, Filipus taretana Herodes marenta e daerah Ituria ben Trakonitis, dining Lisianias marenta e Abilene, sitet imam-imam agung Iaria, Hanas ben Kayafas. E dalam tahun jeria, ala Abu Debu Kayahya, Potrana Sakaria era ara. Teti Yahya lajumios san kasanaki esa antero daerah Sungai Yordan manapak depuna Allah. Mara atau bet ben bena kotu e baptis me ole esa pora bi Allah. Jeria pada ben se eseputaki e dalam kitab Nabi Yesaya. Bede orang raeraan esa kere bedih. Sadia aki jalan ka agem pangeran. Parata aki jalan seele betana salerana. Racora tempuk kapi. Nong gunung ben kumo pada parata aki. Rong lorong seaku leku paloros kapi. Sebe celbing parata aki. Reng oreng esa antero bumi bekal nangaliana ala masalamet manusia. Banyak orang nyantir ke Yahya minta ebaptis. Debunah Yahya kareng orang jeri ya. Bek nah orang jahat. Cana sapa bek nah lopot de dari okomna Allah. Se bekal de tengah. Tutuaki bi tengkala kona bek nah. Cok bek nah la atau bet dari satu sana. Cok mulai ngocak. Cok Ibrahim bengatuana bek nah. Kaya ngai ya. Dari tobetoria sakaleh. Allah bisa abedih toronan ka angkui Ibrahim. Kapak lais diaki e pemugre kajuan sampe kamu ramukna. Sakap jana kajuan se tak ngaselaki buah se bagus. E pogerah buat e buang ngaka dalem apoy. Tetipona apa se kotu elakoni kaula? Cak nareng orang jeria ka Yahya. Debunah Yahya. Orang se andi kalam pida dua kotu maki se tong ka orang se tak andi. Ben orang seandi kakanan, kakanan najaria ko tukang puli iben orang lain. Bedar yang orang tukang narik pajak, nyantir kia ke Yahya minta baptis, sambil atanya. Guru, ponapa sekutu elakoni kaula? Debuna Yahya. Cek naki lebih dari selae tantu aki. Bedar kia arit prajurit seatanya. Kati penapa kaula? Ponapa sekutu elakoni kaula? Debuna Yahya. Arampas pese dari sapa abai, ota benengarani orang kalaban dakwaan sepalsu. Panarema atena oleh gaji sabedena. Reng-reng jiria latek nantean, benerpar ben. Kapi pada saling atanya, pola Yahya jiria, rato panyalamet sila abit etek nantek. Dedi Yahya ada buka reng-reng jiria kapi. Sengto abaptes bek nangangkui aeng, tapi bekal rabu orang searajaan dari sengko. Muka talen kasut tepi sengkok tak patas. Orang jaria bekal abaptis sebeknah kalaben erona Allah ben apoy. Astana ngastani gedeng, epa nampia gandum, epa sampia bersih. Gandum ma bekal epa kompola e dalem lombung. Tapi sekema bekal e ober e dalem apoy se tak tau mateh. Yahya mandapak kabar bagus ke orang si banyak jaria. Sambil amalai kalaben cara si acem-acem. Sobaja reng-reng jeraya, pada ngobah odikna. Tapi Herodes, seneguk kekobahasaan e Galilea, bi Yahya icak kocae, polana abini Herodias, binikna taretana. Serta polana sekabiana kejahatan lainna, sela elampa aki salerana. Tapi Herodes nambai kejahatan adibik kalaban mamasok Yahya ka panjara. Salana reng-reng jeraya pada ebaptis kapi, Isa laju ebaptis kia. Tepana Isa jeraya atua, langit maroka. Ben rona ala toron ke atas sena aropadere. Dari langit pas beda suara na ala si adebu. Bekna tang anak si katresnan. Bekna mas seneng tang ate. Ebek to Isa mulai alam pa agila lakona. Yuswana rakera telopolo tahun. Norok panemona oreng. Isaria putrana Yusuf. Yusuf putrana Eli. Eli putrana Matat. Matat putrana Lewi. Lewi potrana Malki, Malki potrana Yanai, Yanai potrana Yusuf, Yusuf potrana Matika, Matika putrana Amos, Amos putrana Nahum, Nahum putrana Hesli, Hesli putrana Nagai, Nagai putrana Maat, Maat putrana Matika, Matika putrana Simei, Simei putrana Yosek, Yosek putrana Yoda, Yoda putrana Yokanan, Yokanan putrana Resa, Resa putrana Zerubabel, Zerubabel putrana Sialtiel, Sialtiel putrana Neri, Neri putrana Malki, Malki putrana Adi, Adi putrana Kosam, Kosam putrana Elmadam, Elmadam putrana Er, Er putrana Yesua, Yesua putrana Eliezer, Eliezer putrana Yurim, Yurim putrana Matat, Matat putrana Lewi, Lewi putrana Simeon, Simeon putrana Yehuda, Yehuda putrana Yusuf, Yusuf putrana Yonam, Yonam putrana Eliakim, Eliakim putrana Melea, Melea putrana Mina, Mina putrana Matata, Matata putrana Nathan, Nathan putrana Daud, Daud putrana Isai, Isai putrana Obed, Obed putrana Boas, Boas putrana Salmon, Salmon putrana Nahason, Nahason putrana Aminadab, Aminadab putrana Admin, Admin putrana Arni, Arni putrana Hesron, Hesron putrana Peres, Peres putrana Yehuda, Yehuda putrana Yakub, Yakub putrana Ishak, Ishak putrana Ibrahim, Ibrahim putrana Terah, Terah putrana Nahor, Nahor putrana Seruk, Seruk putrana Rehu, Rehu putrana Pelek, Pelek putrana Eber, Eber putrana Salmon, Salmon putrana Kenan, Kenan putrana Arpaksat, Arpaksat putrana Sem, Sem putrana Enoh, Enoh putrana Lamek, Lamek putrana Metusalah, Metusalah putrana Henok, Henok putrana Yared, Yared putrana Mahalaleel, Mahalaleel putrana Kenan, Kenan putrana Enos, Enos putrana Set, Set putrana Adam, Adam putrana Allah.